Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah fasolatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din warzukna ya Rabbana ilham al malaikatil mukharrabin wa hifdal mursalin a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika بلغنا يا ربنا رمضان واجعلنا فيه يا ربنا من العائدين والفائزين من الصائمين والقائمين أعنا فيه على ترك معصيتك وأعنا فيه على إكثار على إكثار طاعتك إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت الجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali untuk bersama-sama merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semakin lembut hati kita, semakin sejuk hati kita, semakin rindu kepada kemuliaan. Dan begitulah halnya dan keadaan orang-orang yang beriman. Di saat diperdengarkan firman-firman Allah, bergetar hatinya, bertambah imannya. Dan semoga kita benar-benar diberi oleh Allah pemahaman yang benar dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah. Kita sampai surat Al-Maidah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun. Hai orang-orang yang beriman, ingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Memang awal khitab ini adalah untuk para sahabat Nabi waktu itu, di saat orang-orang kafir punya makar kepada Rasulullah, punya usaha-usaha untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Allah menghalangi mereka, menghentikan mereka. Akan di antaranya saat Nabi Muhammad berada di sebuah rumah, mereka naik ke atas rumah lalu ingin menjatuhkan batu di atas kepala Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu, kemudian Nabi Muhammad keluar sehingga selamatlah Nabi. Dan masih banyak apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka tentang keselamatan-keselamatan dari gangguan-gangguan mereka. Di sini diisyaratkan bahwasanya untuk menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yaitu dengan cara bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi, ingat. Agar dengan mengingat nikmat itulah kita bisa bersyukur. Ya maqaumun, di saat satukum berkehendak ayyabsutu ilaikum aydiyahum, untuk memanjangkan tangan mereka kepada kalian, maksudnya untuk berbuat jahil kepada kalian. Faka'fa fakafa aydiyahum ankum, maka Allah lah yang menghentikan itu semuanya sehingga mereka tidak berbuat jahil kepada kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Kepandangan ke masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu hendaknya kita yakin bahwasanya lihat pertolongan Allah akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menemukan sesuatu kemunduran atau kekalahan atau kemunduran dari kaum muslimin, maka itu pun dikembalikan kepada mereka. Pada dasarnya Allah akan selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Selagi kita berpegang dengan Allah, maka kunci untuk mendapatkan pertolongan ini, perangkat apa kira-kira yang menjadikan sebab Allah memberikan pertolongan, adalah wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah yang pertama. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya kita bertawakal kepada Allah bahwasanya semua ini akan terjadi dengan karena Allah menghendaki dan kekuatan dari Allah. Dan juga di sana janji dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan akan diberikan kepada kalian, pegang berpegang kepada Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian betul-betul menolong Allah, dan itu makna bertakwa kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah, menolong Allah, berjalan di atas ril yang telah Allah tetapkan, maka itu keselamatan. Kalau kembali kepada kisah perang Uhud, kenapa kok sampai pontang-panting kaum muslimin? Adalah di saat mereka tidak ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun saat itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kekalahan. Karena tidak ada sejengkal tanah kaum muslimin yang diambil orang kafir. Dan yang mati pun seimbang. Jadi itu bukan sebuah kekalahan pada perang Uhud. Kalau kita percermati betul dalam perang Uhud, tidak ada kekalahan dari kaum muslimin. Bukan kaum muslimin lalu dipukul mundur, tidak. Memang ada yang terbunuh dari Sayyidina Hamzah dan lainnya, tapi terbunuh dari orang kafir juga lebih banyak dari itu semuanya. Hanya tapi jelas waktu itu adalah pelajaran bagi kaum muslimin, di saat kita tidak patuh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian turun temurun menjadi petunjuk para pembimbing-pembimbing, para ulama-ulama salihin. Makanya perjuangan sehebat apapun jika tidak melalui petunjuk Nabi Muhammad akan menemui kegagalan, kehancuran. Harus ada bimbingan. Harus ada petunjuk. Sudah diperintahkan oleh Nabi, wahai para pemanah, pemanah kau jangan tinggalkan tempatmu ya, apapun yang terjadi nanti. Melihat pemanah-pemanah telah berhasil memukul mundur musuh-musuh Allah, mereka tidak menunggu komando dari Nabi selanjutnya, akan tapi mereka tiba-tiba turun dan menuju ke tempat kaum kafir yang sudah pada terbunuh, kemudian di antara mereka pontang-panting, lali terbirit-birit sehingga banyak harta rampasan yang ditinggal. Kemudian orang-orang yang menjadi pemanah yang diperintahkan oleh Nabi untuk tidak turun akhirnya turun, mengumpulkan barang-barang rampasan yang sudah dilihat akan menjadi milik mereka. Di saat sampai itulah ternyata Allah memberikan peringatan bukan kepada mereka saja, akan tapi kepada kita di zaman ini. Maka di saat mereka melanggar perintah Nabi, diberi oleh Allah peringatan. Ternyata musuh mengetahui pemanah turun, musuh menyerang dari arah yang berbeda, sehingga waktu itu lihat dari kaum muslimin sudah tidak bisa memberikan serangan balik yang bisa mengalahkan mereka, sehingga kocar kacirlah kaum muslimin saat itu karena tidak patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tansurullah yansurkum, kalau kita dengan Allah maka Allah akan menolong kita. Maka urusannya harus dengan Allah. Maka termasuk selama ini yang kami serukan kepada semua para pejuang-pejuang untuk berjuang di jalan Allah dengan bermacam-macam keahliannya. Yang jago berbisnis, kerahkan bisnismu Kalau perlu engkau menjadi orang paling kaya di dunia, yang jago dalam ilmu-ilmu pengetahuan, bangkitlah dan teruskan engkau di dalam mempelajari ilmu pengetahuan-pengetahuan umum, apakah itu ilmu fisika, biologi, dan apapun ilmu kedokteran yang maksimal. Nah, tetapi tetap itu semua harus di bawah rambu-rambu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pakar ekonomi atau tim ekonomi yang ada di Al-Bahja ini lalu membuat terobosan-terobosan ekonomi yang tidak ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang panduan Nabi itu akan dikepok tularkan turun temurun kepada para ulama-ulama hingga sampai hari ini. Maka kalau keluar dari aturan ini hanya mengandalkan ide-ide bisnisnya, akan terjerumus, tidak akan membangun kekuatan yang sesungguhnya, karena sesungguhnya mereka tidak menolong Allah, tapi mereka telah menolong hawa nafsunya sendiri. Maka di sini ada unsur kepatuhan. Di dalam berjuang ini harus ada unsur kepatuhan kepada orang yang dipercaya. Dalam hal ini mungkin adalah seperti imam begitu. Dan imam mungkin maksudnya imam uzma. Imam uzma adalah Sayyidina Muhammad SAW, kemudian setelah itu diganti para khulafa. Akan tetapi di saat tidak adanya seorang pemimpin yang bisa dipercaya, kita bisa membuat sebuah kelompok perjuangan, asalkan itu semua bersandarkan kepada pendidikan dari Nabi SAW, maka itu adalah pemimpinnya. Dan makna pemimpin di sini adalah yang disitulah tempat untuk menyelesaikan perselisihan. Bahkan jangankan kelompok besar, jika engkau bertiga, maka hendaknya engkau bertiga dalam sebuah perjalanan atau dalam sebuah pergerakan, hendaknya ada, harus ada salah satu kau angkat jadi pemimpin. Itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari di saat ada perselisihan di dalamnya. Kalau ada perselisihan, nanti ada pemimpin siapa? Kalau Anda bepergian, hendaknya ditunjuk siapa pemimpin ini, ketua rombongannya siapa sah? Jadi kalau ada apa-apa, nanti kembali kepada pemimpin. Ini adalah sunnah Nabi yang diajarkan untuk kita dan dipatuhi, karena sudah kita angkat jadi pemimpin pun demikian, kita harus mempunyai usulan-usulan yang positif. Akan tetapi tetap semua harus ikut rambu-rambu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua rumus tadi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang kedua adalah bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah makar-makar musuh Allah sangat banyak kepada kaum muslimin. Setiap saat, setiap saat makar, mereka itu berpikir tidak pernah berhenti untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena mereka menginginkan kita agar seperti mereka. Seperti tadi kita dengar tafsirnya bahwasanya mereka menginginkan kita itu hancur seperti mereka. Mereka itu tidak terima melihat kaum muslimat menjadi wanita mulia, terhormat di dalam rumah tangganya, menjadi wanita-wanita yang hanya dimiliki oleh seorang suami, yang halal, bersih. Lihat, mereka tidak senang dengan itu semuanya. Maka mereka membuat upaya-upaya bagaimana agar wanita muslimat ini rendah. Dimasukkan pemikiran-pemikiran sesat mereka, sehingga mulai tergoda dari kaum muslimat, sehingga menjadi banyak kaum muslimat yang senang pamer kecantikannya, yang semula privasi untuk suaminya, akhirnya dibagi-bagi untuk yang lain, mulai dari wajahnya ditontonkan orang lain, dari anggota tubuhnya, sampai na'udzubillah, hal yang sangat pribadi pun diberikan kepada siapa-apa yang suka, yang bisa membayarnya. Dan itulah kerendahan yang akan diberikan oleh mereka, kerendahan yang mereka inginkan, sehingga mereka bertepuk tangan, sudah sama, kau tidak beda denganku. Nah ini, maka ketahuilah bahwa mereka tidak pernah diam. Musuh-musuh Allah setiap saat sampai hari ini terus. Akan tapi ketahuilah, pertolongan Allah adalah memang di dalam kita berpikir. Kita berpikir untuk membuat program-program dakwah ini semuanya. Iya, media dakwah, memperbanyak pondok pesantren. Tapi tidak cukup sampai di situ, maka kami selalu himbau kepada semua pejuang yang bergabung di sini. Sisihkan waktumu untuk mengadu kepada Allah. Beberapa menit saja di tengah malam untuk mengadukan tentang perjuangan ini. Semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kedekatanmu kepada Allah itulah yang menjadikan sebab pertolongan yang sesungguhnya. Adapun ide-ide cemerlangmu itu tidak akan ada artinya jika tidak kau baringi dengan rasa khudu', patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seruan kepada semua yang berjuang. Sebesar apapun perjuangan yang kau rencanakan, ide-ide cemerlangmu, dan apapun yang selama ini engkau mulai dalam perjuangan, jika tidak dengan dua rumus, yaitu takwa kepada Allah, engkau semakin dekat kepada Allah, kemudian engkau menyandarkan kekuatan ini adalah dari Allah, bukan dari dirimu, maka ta'ala engkau akan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan keberhasilan di dunia, jangan, dan juga tidak mendapatkan apapun nanti di akhirat. Maka kami seru kepada semua berjuang-berjuang yang berjuang bersama kami. Bersemangatlah terus, bersemangat, giat, ide-idemu keluarkan, tenagamu kerahkan, hartamu keluarkan, akan tapi ketahuilah, semua tidak akan ada artinya jika engkau tidak mempunyai dua hal, yaitu takwa kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian yang kedua takwakal, menyerahkan semua adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilanmu bukan dari dirimu sendiri, akan tapi dari Allah. Kekuatanmu adalah dari Allah, sehingga kita tidak akan sombong dengan perjuangan kita. Maka dengan begitu secara otomatis itulah idhamma qaumun ayabsutu ilaikum aydiyahum, di saat mereka ingin berbuat jahat kepada kita akan secara otomatis ditarik oleh Allah. Karena apa? Kita langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan kita, kehebatan, kekuatan kita, tidak, mereka akan robos. Bahkan secara lahir lihat, mereka tetap lebih kaya dari kita. Dan kalau kita cermati, mereka lebih, ternyata lebih kaya kekayaan mereka, kekuatan teknologi dan sebagainya. Tapi juga dibuktikan dalam sejarah dari masa ke masa, mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin dengan senjata mereka. Tidak, mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin dengan senjata mereka. Mana ada berita bahasanya peperangan dimenangkan oleh orang kafir dengan senjata mereka yang dan senjatanya yang ngegap. Tidak. Mereka akan mengalahkan kaum muslimin dan muslimat adalah di saat akhlak buruk masuk kaum muslimin dan muslimat, mereka bersama mereka secara akhlak, secara moral. Secara senjata tidak. Yang katanya Belanda itu dengan dengan kehebatannya, lihat kalau bangun gedung sampai hari ini enggak rusak. Senjatanya Masya Allah dan menguasai Indonesia. Waktu itu lihat hengkang mereka, lihat. Kalau berhitung itu kekuatan. Jepang pun demikian, lihat dengan teknologi yang canggih waktu itu. Bertemu dengan orang Indonesia yang hanya mengandalkan sisa-sisa senjata mereka, bambu runcing dan sebagainya, mereka pun harus meninggalkan bumi pertiwi. Dan peperangan dari masa ke masa, lihat, kaum muslimin tidak pernah bisa dikalahkan dengan senjata lahir, akan tapi ketahuilah, kaum muslimin akan kalah di saat akhlak kaum muslimin bersama akhlak orang-orang kafir, iman kita kurang, bergantung kepada Allah kurang, maka saat itulah kehancuran. Maka bertakwalah kepada Allah, inilah kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba anda lacak dalam perjalanan peperangan kaum muslimin dari masa ke masa. Biarpun negara adidaya Amerika itu menghancurkan senjata, memeririp senjata ke negeri-negeri Islam, enggak, akan tapi mereka masuk untuk merusak akhlak mereka. Sehingga hati mereka sudah bersama mereka, sudah kena ini. Kalau sudah hatinya bersama orang-orang kafir, lihat, mudah. Bahkan mereka sendiri akan rusak di dalam diri mereka sendiri. Sehingga perang akhlak ini, perang pemikiran, perang akidah. Mereka memerangi kita tidak dengan senjata, lihat. Masuk negeri kita mereka sudah musuh-musuh Allah, enggak usah pakai senjata, sudah kalah dari dulu, ngkang pergi kemana itu sudah. Tapi sekarang masuk ke kita apa? Mereka memasukkan pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang salah di rumah-rumah kita. Putri-putri kita sudah mulai berdandan seperti dandanan mereka. Ya, cara hidup putra-putri kita sudah seperti cara hidup mereka. Mereka tepuk tangan dari jauh, lu sama-sama gue. Ente sama dengan aneh. Oh, kena. Mereka dari jauh lihat. Maka dari itu awas, hati-hati. Kita harus bisa mensortir, bisa membuat filter. Menjaga bagaimana budaya-budaya masuk ke anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tiba-tiba hobinya dengan gaya hidup mereka, cara berpakaian mereka, cara bergaul mereka. Ini adalah yang mereka masukkan ke kita. Jangan sampai wanita-wanita rendah seperti wanita mereka. Karena wanita-wanita kafir itu yang dibanggakan hanya kalau wanita itu cantik, ditampilkan tubuhnya, tidak berpikir tentang akhlak. Kebanggaan mereka adalah kalau dia bisa dibeli dan diperjualbelikan dan dinikmati, setelah itu dibuang begitu saja. Kalaupun dihargai lagi, kalau dia punya duit baru dia dihargai karena duitnya. Tapi dalam Islam tidak, akhlak yang mulia, lihat. Sampai seorang wanita yang sudah rongsok, anggap saja secara lahir pun demikian, rongsok, anggap saja secara lahir wanita yang sudah peyot, sudah kan, akan tapi ternyata Islam mengangkat tinggi-tinggi. Lihat wahai anak, hormati ibumu, kebahagiaanmu ada di sana, awas jangan macam-macam. Tapi negeri kafirnya, dimasukkan ke panti jumbo dan sebagainya. Setelah wanita tidak bisa dinikmati dengan jasadnya. Jasad kita semua akan peyot, akan rongsok. Semuanya akan rongsok, akan tapi keimanan tidak akan rongsok. Kemuliaan tidak ada rongsok. Makanya jangan kita membanggakan hanya urusan jasad saja. Orang hidup hanya mempercantik tubuhnya saja, dipamerkan orang sana sini. Itu bukan budaya kaum muslimat. Itu bukan kehidupan yang baik dari kaum muslimat. Bukan, itu budaya mereka. Mereka hanya pamer tubuh saja, karena mereka tidak punya kecuali tubuhnya. Yang bisa diperjualbelikan, lihat, dipampang, lihat. Dijadikan, diperjualbelikan, dipampang untuk promo-promo dan sebagainya. Dipamerkan tubuhnya. Tapi Islam tidak. Islam memuliakan wanita-wanitanya. Maka kehancuran umat Islam adalah di saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami semua berseru kepada semua pejuang-pejuang, ayo ini mumpung bulan Ramadan, menjelang Ramadan ini kita tingkatkan kekuatan iman kita, kedekatan kepada Allah, ngadu kepada Allah, dan berjuangnya terus ditingkatkan. Ayo semuanya berjuang, berjuang, berjuang. Tapi ingat, harus ada takwa yang pertama, kedua tawakal. Takwa itu adalah ukuran kedekatanmu kepada Allah. Yang menjadikan kau semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di saat kau berurusan dengan manusia, ingat Allah. Sebab kalau takwa kita jabarkan adalah hukum cinta segitiga. Antara kita dengan Allah, dengan manusia, dengan Allah. Yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kita mencintai Allah saja tanpa mencintai hamba-hamba Allah, tanpa berbuat baik kepada hamba Allah. Atau baik kepada Allah tanpa baik kepada Allah. Enggak. Harus ada keseimbangan antara baik dengan Allah dan sesama manusia, takwa. Tapi maknanya baik kepada manusia karena Allah. Saya berurusan dengan istriku karena Allah. Saya berurusan dengan suamiku karena Allah. Saya berurusan dengan anakku karena Allah. Saya berurusan dengan tetanggaku karena Allah. Itu takwa. Allah, Allah, Allah. Maka takullah. Bertakwalah kepada Allah. Apapun yang kamu kerjakan karena Allah. Baru setelah itu kau serahkan semuanya dari Allah. Dan juga kami informasikan kepada siapapun, kebetulan ini menjelang Ramadan, program pondok pesantren amat banyak sekali untuk melayani para siswa-siswa baru. InsyaAllah mulai dari gedung-gedung harus segera diselesaikan. Kamar mandi yang kami sampaikan segera diselesaikan. Karena tahun ini kita membuat program, bulan ini membuat program 100 kamar mandi. Alhamdulillah sudah masuk beberapa kamar mandi. Dan ada untuk kamar mandi perbanyak itu semuanya. Dan mumpung menjelang Ramadan, bersedekahlah dengan niat untuk selamat. Karena Allah. Kemudian yang punya niat, punya bakat untuk bisa berjuang, ayo berjuang. Jangan ditunda-tunda sebelum malaikat Israel datang nih. Yang punya bakat, yang punya kekayaan, yang punya keahlian, punya apa, ayo bergabung. Tapi ingat, Anda masuk dalam perjuangan ini harus dengan tadi, dengan takwa Allah. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah insyaallah kita akan menemukan kejayaan yang sesungguhnya. Dan kejayaan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Dan kadang kejayaan itu akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita menemukan kejayaan dunia dan di akhirat. Sehingga keluarga tentram bahagia, masyarakat tentram bahagia, masyarakat indah. Sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja insyaAllah mukaddimah tafsir yang kami sampaikan. Karena kebetulan ini menjelang bulan Ramadan, seperti yang pernah kami janjikan, kami akan sempurnakan masalah fikih. Kalau tidak salah yang sudah kami sampaikan di sini adalah masalah hal-hal yang batalkan puasa. Hah? Hah? Gimana? Membatalkan puasa bukan tentang puasa. Hah? Fikih puasa sudah, yang sudah sampaikan apa? Membatalkan puasa di sini. Ente tidak belajar berarti. Nah, inilah santri hebat ini. Buya sudah membahas di sini kalau tidak salah masalah membatalkan puasa. Tinggal sekarang kita membahas tentang siapakah orang yang boleh berbuka puasa, ya. Orang yang hal-hal membatalkan puasa sudah Buya singgung kalau sudah 2 minggu yang lalu. Nah, ini memang anak-anak saya harus dibegitukan ini. Ini hadir di majelis saya jasadnya saja ini. Biar didengar oleh penjuru dunia sana puasanya belajar tidak boleh seperti itu. Harus tahu hafal yang diajarkan, ya. Ini baik. Karena saya gemes dengan anak-anak yang tidak perhatian, saya gemes. Saya tidak ingin. Masa hadir duduk di depan kita, taunya masih bingung apa. Jangan diulang lagi. Belajar serius. Kalau tidak belajar serius, nanti musibah. Salah faham nanti. Dan difahami pelajaran yang lalu, minggu yang lalu kita lupa tidak berbicara tentang puasa karena Uya terbawa kepada pemasalan apa kemarin. Tapi minggu sebelumnya, kalau tidak salah, Uya pernah membahas masalah hal yang batalkan puasa. Mohon maaf, ada yang ingat tak? Uya sudah membahas masalah hal yang batalkan puasa di sini? Di takwa ada sendiri. Sebelumnya di sini? Hah? Tayamum. Ayo catatannya coba dilihat. Keluarkan catatannya, anak-anak tes ini. Catatannya apa, ayo? Minggu sebelumnya, minggu sebelumnya, minggu sebelumnya apa? Hah? Sebelum tayamum apa? Sebelum tayamum bahas apa, Bu? Enggak, sebelum tayamum ada satu, sebelum tayamum ketinggalan. Tayamum belum dia bahas, Kemarin kemasukan kita bahas apa? Hah? Baik, bismillah. Kita bahas masalah puasa, Ibu. Tolong ya ke depan, ente harus tahu betul secara rinci. Ini didengar oleh media semuanya, biar tahu bahwasanya cara belajar tidak boleh seperti kalian ini ya. Satu, dua orang dok, yang lain ngerti di belakang, inti saja enggak dengar ya. Yang lain sudah ngerti semuanya, inti saja belajar enggak serius. Nah, jadi belajar harus serius ya. Jangan sampai jadi pembawa acara hanya mikir apa yang mau disampaikan. Di pembawa enggak, harus mempelajari, jangan bengong mikir, dan harus memahami juga semuanya. Karena tidak mungkin ada yang belajar itu ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Dan dicatat, baik masalah puasa Ibu, Bapak, puasa adalah wajib. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak berpuasa. Mereka yang punya kewajiban berpuasa, jangan sampai ada di antara kita yang tidak berpuasa. Puasa hukumnya wajib, hati-hati. Tapi ada orang yang tidak wajib berpuasa di sana. Yang tidak wajib, ya jangan diwajibkan puasa. Yang tidak wajib puasa, jangan diwajibkan puasa. Kita doakan, maka sekarang kita hidupkan hati kita, para ibu, bapak. Kita bicara puasa hanya untuk diri kita sendiri, ini problem besar bagi kita. Problem besar bagi kita kalau kita hanya membahas puasa hanya untuk diri kita sendiri. Insya Allah yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di sini adalah ahli puasa semuanya. Ahli puasa semuanya. Akan tapi, yang menjadi masalah, di saat Anda melihat pembantu tidak puasa, atau pegawai tidak puasa, atau karyawan tidak puasa, atau tetangga tidak puasa, atau kerabat dekat kita tidak puasa, apa yang ada di hatimu saat itu? Kita khawatir di saat melihat mereka semacam itu, kita cuek dan tidak resah hati kita, tidak gelisah hati kita, khawatir iman kita tidak ada. Kita puasanya hanya puasa untuk diri kita, puasanya orang egois. Bahkan tanda ketulusanmu di dalam beribadah itu ternyata di saat engkau melihat orang lain melanggar ibadah tersebut, engkau tidak terima. Engkau tidak tega dan tidak rela, ada hati yang ternyuh, gelisah hatimu. Tidak akan membiarkan begitu saja. Jangan sampai menjadi orang yang cuek baik-baik. Sebab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kecuali engkau itu mencintai untuk orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Kalau engkau senang berpuasa dan bangga, bahkan senikmati puasa, engkau pasti tidak nyaman jika ada salah satu anggota keluarga kamu tidak berpuasa, atau karyawanmu tidak puasa, pegawaimu yang tidak puasa. Itu hakikat iman di dalam hatimu dan hakikat ketulusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungi. Jangan sampai kita bicara ilmu puasa-puasa tapi tidak dengan hati yang sadar. Sehingga ilmu yang hanya untuk kita saja. Dan tidak mustahil ada sebuah masjid atau pondok pesantren dibangun oleh tukang-tukang yang tidak berpuasa. Lah ini kiainya kemana hatinya? Kan begitu pertanyaannya. Dan mungkin ada di antara kita punya pembantu yang susah disuruh puasa. Apakah engkau bakal lepas dari tanggung jawab? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua akan ditanya oleh Allah dengan itu semua. Inilah menghidupkan hati ini penting. Pernahkah engkau menitikkan air mata di saat tetanggamu yang sangat baik, setiap saat memberikan makanan kepadamu, menjaga rumahmu, menolongmu, lalu tetanggamu itu kok tidak puasa di bulan Ramadan, padahal mereka wajib berpuasa? Pernahkah engkau menitikkan air mata karena menyesal, terenyuh karena saudaramu tidak puasa atau tetanggamu tidak puasa? Ini lo menghidupkan hati ini yang penting. Sehingga tidak menjadi orang cuek begitu saja. Jangan sampai yang penting puasa, ente-ente. Oh enggak, ini urusan kecintaan yang sesungguhnya. Bawa dengan kelembutan mereka untuk bisa berpuasa bersama-sama kita. Dengan keindahan tentunya. Ringankan kerjaan mereka. Ketahuilah itu adalah sebaik-baik sedekah yang engkau berikan kepada karyawanmu, tukangmu. Di saat memasuki bulan Ramadan, engkau kurangi. Dan rizkimu tidak akan kurang, percayalah. Rizkimu tidak akan kurang. Baik, Ini yang kadang dilupakan oleh setiap hamba, oleh seorang hamba, sehingga dia hanya berpuasa untuk dirinya, berbuat baik untuk dirinya sendiri. Lihat orang makan tidak pernah. Ada mungkin ada orang, masya Allah, musibah panen di bulan Ramadan, ya. Sering kami dengar panennya di malam hari. Karena Pak, kalau siang takut tidak bisa berpuasa, itu sebenarnya niat baik. Karena tidak ingin di siang hari bulan Ramadan tidak berpuasa. Memang satu sisi mereka ketinggalan bangun malam sholat di masjid, akan tapi ketahuilah, sambil ngebukin padi sana sambil berzikir kepada Allah, sama jadi kayak i'tikaf di masjid nanti. Orang soleh. Tapi jangan sampai ada di antara kita dengan mudah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sekarang kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana di saat kita melihat orang yang tidak berpuasa, bagaimana hati kita dengan mereka. Kalau hati kita belum terenyuh, maka ketahuilah, khawatir hatimu tidak punya iman yang sesungguhnya, khawatir imanmu kropos, bahkan mungkin kita munafik. Bahkan apapun yang kita lakukan mungkin bukan karena Allah, hanya karena pengen dibilang aku lebih bagus daripada dia. Oh hebat. Musibah. Pandang siapa yang ada di kiri kananmu. Saat ini anda lihat. Yang ada di rumahmu siapa yang pernah tidak puasa di bulan Ramadan yang lalu. Yang ada di rumahmu siapa yang tidak sholat. Yang ada di rumahmu siapa yang paling banyak kemaksiatannya. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Tumpangi dengan panjatan doa. Rintihan di dalam hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaduan kepada Allah untuknya. Nah ini yang perlu dihidupkan. Kita sering cuek melihat orang. Tidak pernah ada tersentuh hati kita. Baik, dengan panjatan doa mula-mula itu. Kemudian setelah itu kita mendekati mereka dengan kelembutan untuk kita bawa kepada kebaikan. Mungkin hari ini belum bisa, tapi lusa. Mungkin berikutnya, minggu depan, mungkin tahun depan. Tapi yang jelas jangan sampai putus asa kita. Jangan ada yang membangun rumahmu kecuali mereka adalah ahli sholat. Dan mereka hendaknya berpuasa. Kalau orang dari awal pagi sudah tidak berpuasa itu bermasalah. Akan tapi jika ada orang di dalam perjalanannya tidak mampu dalam berpuasa karena sakit atau tidak kuat, itu lain cerita itu. Jangankan ke orang yang bekerja, orang biasa saja di siang hari bulan Ramadan tok-toknya sampai pusing-pusing dan sebagainya, boleh berbuka dalam ini, termasuk golongan orang yang sakit. Nanti, maka ini akan ini. Lalu bagaimana agar pandangan kita tidak salah? Agar tahu siapakah di antara orang-orang itu yang tidak wajib berpuasa, agar kita tidak mewajibkan kepada orang yang tidak wajib berpuasa. Agar kita tidak mewajibkan puasa kepada orang yang tidak wajib berpuasa. Ada pembahasan Buya 9 hal yang membatalkan puasa, ada bukunya, dan buku itu tidak boleh dibaca di saat belajar. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah anak kecil. Yang kedua adalah orang gila. Saya buat sepasang-pasang biar mudah untuk dihafal. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua orang gila. Yang ketiga adalah orang sakit, yang keempat adalah orang tua. Yang kelima adalah orang haid, yang keenam adalah orang nifas. Yang ketujuh adalah orang hamil, yang kedelapan adalah orang menyusui, yang kesembilan adalah orang murtad, orang musafir bepergian. Jadi ada 9 ya, mohon dihitung biar mudah. Anak kecil dan orang tua, orang gila, orang sakit, orang tua, haid, nifas, hamil, menyusui, baru orang musafir. Ini adalah mereka yang tidak wajib berpuasa. Nah, maka harus rinci satu-satu. Yang pertama adalah anak kecil tidak wajib berpuasa. Selagi mereka itu belum balig. Jadi anak yang belum balig baginya tidak wajib berpuasa. Dan balig itu sendiri ada keterangan para ulama. Siapakah anak-anak yang sudah dianggap balig dan dianggap dewasa? Anak yang dianggap balig dan dianggap dewasa adalah anak-anak yang... Kalau laki-laki ada 2 tanda, kapan anak itu disebut sebagai seorang balig. Yang pertama adalah jika anak tersebut sudah keluar mani di usia 9 tahun, anak laki-laki. Keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Jika 9 tahun belum keluar mani, maka dia tidak dianggap sebagai baligh, masih tergolong anak-anak. 9 tahun, 10 tahun masih belum juga. 11 tahun masih belum juga. 12, 13 belum juga keluar mani. Baru nanti ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau sudah umur 15 tahun pasti dia sudah baligh, biarpun tanpa keluar air mani. Kalau ada anak umur 15 tahun ke atas, pasti mereka sudah baligh. Dan mereka sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Jelas ya? Kalau masih anak-anak tidak punya kewajiban untuk puasa. Tapi ingat, jangan salah faham dalam hal ini. Kalau salah faham bermasalah, makanya tolong tunggu ini. Keterangannya harus sempurna di sini. Untuk anak perempuan, anak putri, akan disebut sebagai seorang anak yang baligh dewasa adalah jika sama seperti anak laki-laki tadi, keluar mani di usia 9 tahun, ditambah lagi satu, keluar haid di usia 9 tahun. Jadi kalau tidak keluar mani bagi seorang wanita, mungkin haid. Mungkin seorang wanita keluar darah haid biarpun tanpa keluar mani. Kalau ternyata usia 9 tahun, 10 sampai 11, 12 kok tidak keluar darah haid dan tidak keluar mani, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah genap 15 tahun hijriyah, enggak berlaku masahi di sini ya. 15 tahun hijriyah, genap 15 tahun hijriyah, maka anak gadis tersebut sudah dianggap sebagai seorang yang baligh, punya kewajiban. Maka yang belum baligh, nah kemudian mani, keluar mani sendiri harus ada kejelasan. Haid ada pembahasannya sendiri. Keluar mani ada pembahasan sendiri. Yang jelas keluar mani, insya Allah semuanya tahu keluar mani dengan ciri-ciri satu dari tiga. Yang pertama disebut sebagai mani yang keluar dari seorang laki-laki atau perempuan, ditandai dengan yang pertama adalah tadaffuq dafik ma'in dafik. Ada hentakan di saat keluar, ada hentakan muncrat begitu. Ini adalah air mani. Kalau air kencing hanya mengucur begitu saja, kalau mani ada hentakan, dan bagi yang sudah pengalaman tentu akan tahu dan tidak usah banyak diceritakan. Yang kedua adalah rasa lezat yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Rasa lezat, dan ini pun juga sama, tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Jangan diperlebar masalah ini, semua akan paham makna kelezatan. Kalau orang nahan kencing ada kelezatan, tapi yang ini beda. Yang ketiga adalah masalah baunya. Baunya adalah, keciri baunya adalah, bau mani itu adalah ada ciri. Antara bau putih telur, kalau kita menggores tangan kita, mencolek tangan kita dengan putih telur, lalu kita gesek-gesek di tangan kita, maka itu ada ciri-ciri bau mani kayak semacam itu. Atau kalau kita tahu bunga, bunga apa saja yang ada putihnya, putih bunga matahari, itu kan sebenarnya kayak air mani juga itu. Karena itu yang bakal berkembang. Ah, itu. Kita hancurin di tangan kita, nanti ada bau-bau anyir, itu adalah air mani. Atau dikatakan oleh para ulama, bekas adonan kanji itu kalau kita siram air hangat itu akan naik aroma, dan begitulah warna, bau aroma air mani. Jadi mani itu tanda-tandanya kurang lebihnya seperti itu. Kalau tidak merasakan tadaffuq, mungkin seorang tidak merasakan hentakan waktu keluar tadi, dan juga mungkin tidak merasakan kelezatan, akan tapi menemukan di celananya bebasahan, lalu dicium baunya adalah sesuatu, kalau tidak seperti putih telur, seperti putih bunga, seperti adonan kanji tadi, maka ini air mani. Maka dia wajib mandi besar. Atau pesing, berarti itu air kencing seperti itu. Jadi seperti ini adalah masalah baligh. Tapi ingat, anak kecil belum wajib berpuasa. Tapi ingat, jangan salah faham, ini yang lebih penting untuk difahami. Memang anak kecil belum wajib berpuasa, dan mereka belum wajib melakukan sholat, dan mereka belum wajib melakukan semua kewajiban, karena anak kecil belum mukallaf, belum punya kewajiban. Tapi ingat, ini yang sering salah faham sebagian orang. Agar tapi seorang anak kecil tersebut, biarpun dia tidak wajib melakukan itu semua, tapi wajib bagi orang tua ataupun siapapun yang mengurusinya untuk mengajari kewajiban-kewajiban tersebut. Nabi merintahkan muru aulad takum bisolati inda sab'in, perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan solat waktu umur 7 tahun. Mulai umur 7 tahun, umur tamyiz, umur mulai-mulai berakal, tapi belum balik mereka, saat itu mereka sudah harus kita ajari melakukan solat. Diajari melakukan puasa. Wajib kita ajari puasa, biarpun puasanya belum sempurna. Anak kita yang umur 7 tahun puasa. Ibu kalau ngajari puasa yang serius, Bu ya. Biarpun puasanya puasa beduk yang serius. Sahur tengah malam, diajari niatnya, nawaitu shaumahutin sampai zuhur. Gitu apa, Pak? Habis zuhur makan, ditunggui, dibanggakan, Masya Allah dedek hebat umur 7 tahun sudah bisa puasa sampai jam 12. Nanti besok jam 1, besok jam begitu dilatih. Kalau tidak latih haram dosa bagi orang tua. Jangan seperti sebagian orang, tiba-tiba giliran sudah balik, langsung suruh melaksanakan kewajiban semuanya. Ya maboklah anak, gak biasa dengan kebaikan. Dan itu ada pahalanya biarpun puasa beduk, karena latihan bagi seorang anak. Sebab pada hakikatnya mereka belum wajib puasa. Maka memang sebetulnya puasanya tidak sah. Tapi bagi dia adalah sudah dianggap sah karena latihannya seperti itu. Dan orang tua mendapatkan pahala. Termasuk sholat, wajib. Menutup aurat, mulai dilatih, mulai umur 7 tahun. Biarpun namanya anak umur 7 tahun, karena dipasang, dilepas, dipasang, dilepas. Ya itu anak 7 tahun. Kalau ada orang gede sering pasang, lepas, berarti dia jadi anak umur 7 tahun dia. Kalau anak 7 tahun, iya. Jadi, insya Allah ini sudah dewasa semuanya. Ini. Jangan sampai di rumah menjadi 7 tahun, ibu, mohon maaf. Hakikat saya cinta kepada ibu semuanya. Ibu, ini saya sempurna ya. Jangan tentang di rumah, jangan waktu ngaji toh. Kalau di rumah saya balik 7 tahun. Enggak bu ya, ini wajib. Kalau ada laki-laki wajib ditutup. Kalau sama suami enggak ada masalah. Sama anak boleh buka kerudung. Ya. Nah, sehat semuanya. Kami mencintai semuanya biar selamat. Karena ibu mengenakan ini adalah pahala di hadapan Allah. Bahkan lebih hebat, ibu pakai kerudung ini pahalanya daripada sholat semalam suntuk. Oh, kenapa? Karena sholat adalah sun. Nah, ibu menutup di depan kaum laki-laki, hukumnya wajib. Nah, insya Allah. Ini orang baik semuanya, gak ada yang tersinggung kok. Semuanya nerima, kasih. Saking senengnya ngasih hadiah nanti dia, langsung belikan tanah pondok, bangun pondok. Top. Orang baik gak usah pusing ini, kalau sudah sama orang-orang baik gak ada tersinggung. Memang ada yang cerita bu ya, katanya ibu-ibu bu kalau ngaji tok pakai kerudung sampai di rumah itu gak pakai. Oh itu bukan ibu-ibu ini, pasti yang lain itu. Ente gak denger, ente ini orang baik semua, masak kebayang insya Allah. Amin. Semoga Allah mengampuni. Baik, anak kecil dilatih untuk berkerudung. Biarpun mohon maaf namanya anak kecil memang hakikatnya mereka belum wajib. Kalau sudah haid baligh baru wajib lah. Lah kalau kita latih dari awal, giliran sudah baligh langsung suruh pakai kerudung kan perang sama ibunya nanti. Ya itu kadang orang tua salah mengajarinya. Termasuk ini ada salah satu ustaz datang dengan keluarganya datang ke sini, semoga Allah mengampuninya. Enggak usah disebut ustaznya kan enggak menggunjing. Dia datang ke sini anaknya umur 10 atau 11 tahun, pakai baju rok pendek, anak 11 tahun, 10 tahun. Ini sudah kelihatan gede tapi bajunya begitu. Akhirnya tanya Ustaz, Masya Allah, ini umur berapa Ustaz? Rupanya dia ngerti fikih tapi setengah-setengah kayaknya. Oh, ini umur 10 masuk 11 bu ya, tapi belum balik kok. Waduh salah ini pasti ini. Jadi kalau belum balik boleh bebas ya. Oh ya maklum paham, ini pasti biasanya tidur kalau belajar ini. Makanya kalau belajar jangan tidur, baik. Cuman saya tidak enak sebagai tamu masa ditegur saat ini. Mungkin setelah pulang baru saya ingatkan. Ini rupanya dia salah paham dipikir, mentang-mentang anak itu tidak wajib, lalu bebas. Orang tua wajib mengajari untuk melakukan kewajiban dan wajib melarang dari keharaman. Kayaknya hanya orang gila saja yang berkata kepada anaknya dengan ilmu fikihnya yang salah ini. Wahai anakku, kamu itu masih belum balik, kamu tidak punya dosa. Kamu tidak punya dosa, tidak punya kewajiban. Maka anakku, sebelum kamu balik, puas-puaslah kamu untuk mabuk, puas-puaslah kamu untuk zina, puas. Enggak ada begitu, hanya orang sakit saja. Haram bagi orang tua membiarkan anaknya semacam itu. Dan nanti kalau anak itu terbiasa dengan keharaman, maka keharaman itu ditumbangkan ke orang tua. Di saat dia belum balik, tidak ada. Makanya kalau ada anak kecil meninggal dunia sebelum balik, dia langsung surga karena dia tidak punya dosa. Ini salah faham bermasalah sekali. Salah faham dalam kewajiban sama keharaman, nanti bisa-bisa ada hukum. Anak kecil kalau nyuri gimana? Ya anak kecil gak punya dosa. Wah enak, kalau begitu nak, nyurilah nak untuk bantu ibumu. Nanti kan kacau nanti. Ya ada semua, ini adalah salah faham dalam memahami. Maka anak kecil memang belum punya kewajiban dalam dirinya sendiri, akan tapi siapapun melihat anak kecil punya kewajiban untuk mengarahkannya. Kalau dia melakukan keharaman, dosa yang melihat, kalau dia dia membiarkannya, selesai. Jadi anak kecil pada hakikatnya memang dia tidak wajib berpuasa, tapi hendaknya selagi mereka sudah usia 7 tahun, kita wajib melatihnya, mengajarinya untuk berpuasa. Kalau orang tua tidak pernah melatihnya, dosa. Awas. Melatihnya semampu dia. Dan serius bu, banggakan bu, ditunggui kalau perlu. Saat buka jam 12 siang, biar ibu ngiler juga. Apa-apa, tunggui. Paham? Yang kedua adalah orang gila. Orang gila was tidak wajib puasa. Gimana suruh puasa orang gila? Maka dia tidak wajib puasa dan tidak dosa. Maka subhanallah, orang gila itu sebenarnya orang yang tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah kalau mati masuk surga. Maka kalau ada yang pengen, saya tidak pengen sholat tapi pengen masuk surga, saya enggak pengen puasa, enggak masuk surga. Oh ya bisa, gampang. Daftar jadi orang. Ila sana sana. Enak sudah, cepat sana. Lagi kamu punya akal, gunakan akalmu untuk dengar syariat, dengar petuah, dengar kewajiban. Maka orang gila tidak wajib puasa. Makanya enggak bisa kita mewajibkan puasa orang gila. Baik. Yang ketiga, orang sakit. Nah, orang sakit tidak wajib berpuasa tapi sakit seperti apa. Tapi kalau maksa puasa ya boleh asalkan tidak membahayakan penyakitnya. Kalau membahayakan penyakitnya puasa jadi haram. Indah Islam itu. Sudah kata dokter bu, jadi ibu jangan berpuasa pak, bahaya kalau puasa. Jangan berpuasa pak, berbahaya demi kesehatan bapak. Kalau yang ngomong dokter muslim yang bisa dipercaya wajib kita mendengarnya. Kalau kita melanggar hukumnya haram. Puasa jadi haram ternyata. Karena termasuk wala tulku bi aidikum ila tahlukati. Sebab kalau orang memaksakan puasa sementara kata dokter itu bahaya, berarti dia kayak mau bunuh diri. Hukumnya haram, indah syariat Islam. Tapi sakit yang bagaimana? Sakit yang memberatkan untuk puasa. Menurut siapa? Menurut dua orang. Yang pertama menurut dokter yang bisa dipercaya. Dokter muslim yang bisa dipercaya. Dokter yang tidak muslim enggak bisa dipercaya dalam hal ini. Karena bagi mereka puasa enggak wajib, enggak ngerti puasa. Yang kedua adalah menurut dirinya sendiri yang tahu tentang keadaan tubuhnya. Maka orang lain enggak dianggap. Ibu kalau bukan dokter nasihati urusan ini enggak bisa didengar dalam ini. Jadi pengalaman dirinya sendiri. Mungkin waktu puasa jam 11 siang sudah mulai muter-muter kepalanya. Ini. Makanya kalau ada orang ngomong, aduh saya tak kuat nih. Jadi percayalah kalau dia bohong urusannya dengan Allah. Baik, orang sakit yang memberatkan puasanya, puasa baginya. Menurut dirinya sendiri atau menurut dokter? Baik. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua yang baginya puasa adalah berat. Maka wahai anak yang soleh, solehah. Mbak Haji, Bu Haji yang baik. Kadang-kadang terlalu semangat ibadahnya tinggi. Mbahnya sudah sepuh, sudah dipaksa, suruh puasa. Na'udzubillah berarti mempercepat dia. Tidak benar, haram. Disayang-sayang dong. Kalau memang sudah sepuh, ya, ya di... Difahamkan, sebab sebagian orang yang sepuh itu karena takut kepada Allah, imannya semakin tinggi, merasa ajalnya dekat, dia ingin selalu ibadah. Sampai urusan puasa pun kadang memaksakan diri, takut mati dalam keadaan melanggar Allah. Karena tidak ngerti kalau baginya berpuasa tidak wajib. Fahamkan kepada ibu sepuh yang berat untuk berpuasa itu, katakan kepada mbah-mbah itu, mbah ketahuilah puasa bagimu tidak wajib, jangan memaksakan diri. Cukuplah nanti diganti dengan fidyah dan berbanyaklah zikir, selesai pahalanya. Harus difahamkan mereka agar mereka tidak memaksakan diri untuk puasa. Ada orang tua. Lah ukuran tua ini bagaimana? Ini macam-macam. Orang tua zaman sekarang beda dengan orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman dulu berbeda dengan orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman dulu itu memang tua beneran karena orangnya sehat, sering kena terik matahari, kena lumpur, ini sehat. Lah sekarang umur muda sudah tua, banyak membawa penyakit di sana sini. Masalah makan dan sebagainya. Ya itu berarti karena penyakit itu. Ada tua memang tua renta, sepuh berat berpuasa, maka mereka tidak wajib berpuasa. Selesai. Orang haid dan nifas sangat jelas. Ibu yang haid tidak wajib puasa. Kalau puasa hukumnya haram. Ibadah kok main-main. Nifas puasa haram. Ya. Bab nifas sendiri, bab haid sendiri. Kalau istihadah, wajib puasa, bukan haid. Haid yang sesungguhnya sesuai dengan rumus-rumusnya. Lah ini. Yang repot itu kalau tidak ngerti rumus haid itu gimana, ini kan problem. Buya ada fikih haid praktis, insya Allah bisa diajarkan, insya Allah nanti silsilahnya akan nyampe juga. Sudah ada sih, CD-CD-nya juga ada. Bukunya juga ada, haid praktis. Baik, kemudian haid dan nifas. Kemudian yang ke 7 dan 8 adalah orang hamil dan menyusui. Orang hamil, lihat kemudahan dari syariat Islam. Sebab hamil itu tabiatnya adalah makannya, pola makan berbeda. Mulai dari makannya semakin banyak, ada. Sampai tidak bisa makan. Ini problem semuanya. Kalau makannya terlalu banyak itu, kalau tidak berpuasa kira-kira gimana? Repot dong, karena pengen makan terus ada. Coba suruh puasa. Jam 9 sudah lapar, jam 11 lapar ini. Kalau suruh puasa keberatan. Atau yang tidak bisa makan, maka biasanya fisiknya semakin lemah. Ini kasusnya orang hamil. Makanya subhanallah kemudahan dari syariat Islam. Bagi orang hamil, boleh berbuka puasa. Kalaupun dia mau memaksakan puasa, ini diperkenankan. Kalau tadi, Orang gila enggak bisa. Orang sakit maksakan kalau membahayakan haram. Orang tua memaksakan membahayakan haram. Sama di sini juga, orang hamil kalau memaksakan membahayakan haram. Orang hamil. Dan menyusui pun juga boleh berbuka puasa, tapi ada catatan yang saya jelaskan, menyusui, tapi catatannya adalah bayinya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Menyusui anak umur 14 tahun, ya kan kacau nanti. Enggak ada itu. Setiap hari pengen nyusui, saya nyusui anak saya, Buya, saya boleh berbuka puasa. Kenapa? Umur 14 tahun. Nyusui anaknya sendiri atau anaknya orang lain. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, anak kambing. Oh, itu ya? Iya. Ibu punya kambing beranak 6, induknya mati. Sebab bak kambing kecil gak bisa dikasih air, kasih susu. Susu ibu, nyusui kambing. Karena itu adalah harta yang terhormat, harus dijaga. Waktu ibu nyusui kok jadi melilit-melilit. Lapar, mudah lapar. Ya pun di dalam hal ini ada khilaf di antar ulama. Arti apa? Menunjukkan begitu mudahnya kita melakukan kewajiban. Dan bahkan mungkin ada seorang ibu ahli majelis ta'lim ini 40 tahun gak pernah puasa. Ramadan, gak pernah puasa. Tapi solehah benar, ibunya baik, sedekahnya banyak. Oh Masya Allah, sholat malam hebat, cuman gak pernah puasa Ramadan. Masya Allah. Karena suaminya baik, benar. Kenapa? Suruh beranak terus dia. 1 tahun, hamil, menyusui 2 tahun. Hamil, menyusui 2 tahun. Hamil, menyusui 2 tahun. Wah, suaminya baik, benar lah. Wahai istriku, engkau udah usah ngapa-ngapain. Melahirkan, tak sama hamil, menyusui. Allah, dimanja. Makanya ibu jangan takut punya anak banyak. Sebab boleh buka puasa. Cukup jelas. Amil menyusui. Kemudian yang terakhir adalah bepergian. Jadi bepergian adalah diperkenankan berbuka puasa. Bepergian tujuannya tidak boleh kurang dari 84 km. Dengan catatan di malam hari itu waktu berbuka, waktu sebelum waktu subuh sudah meninggalkan kampungnya. Misalnya ibu mau pergi ke Semarang, berangkatnya jam 12 malam atau jam 3 malam, keluar dari Cirebon. Maka saat itu siang harinya boleh berbuka puasa. Tapi kalau keluarnya habis subuh, tidak boleh. Kenapa? Waktu subuh kita masih berpuasa, ya kan? Karena kita kalau di rumah kita berarti wajib baru pergi harus diselesaikan puasanya. Jadi syaratnya keluarnya harus sebelum subuh. Ini harus sampaikan, termasuk bagaimana ceritanya sopir bis Surabaya, Jakarta, orang Cirebon. Maka tetap dia boleh berbuka puasa. Boleh berbuka puasa. Kapan membayarnya nanti? Tapi biarpun kegiatannya berjalan. Tapi kalau dia di rumah sebentar saja wajib mengqadha dia. Mengkodoknya kapan? Di saat dia tidak dalam keadaan musafir. Yang jelas dia boleh kalau berbuka puasa. Sopir bis, mundar-mandir, Jakarta-Surabaya. Setiap hari. Boleh berbuka. Tapi dengan catatan apa? Dia punya waktu untuk bisa mengkodoknya, ada cutinya. Maka di saat cuti wajib berpuasa. Ini harus disampaikan kebenaran, gak usah ditutup-tutupi. Daripada mereka merasa melanggar Allah terus, kan kurang ajar terus dengan Allah. Yakinkan bahkannya engkau boleh berbuka puasa, sopir. Cuman semuanya harus ada adab, jangan mentang-mentang boleh berbuka puasa, mau di pinggir jalan makan sate keliling, makan es krim, ya ini tidak punya adab, dicambuk itu orang. Adab yang akan tersembunyi, kan musafir. Ini. Jadi, musafir bepergian boleh berbuka puasa. Mungkin ibu keliling, Ramadan ini subhanallah diajak suami ya, berziarah silaturahmi 3 hari di rumah teman. Pokoknya tinggal di tempat tidak boleh lebih dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka sudah menjadi mukim, wajib puasa. Misalnya tinggal, saya pergi ke Semarang 3 hari, habis Semarang pergi ke Blitar 3 hari, Jombang 3 hari, Tunggang 3 hari, Surabaya 3 hari, pas lebaran balik lagi sini. Sebulan tidak puasa. Mana yang lebih bagus di saat bepergian, apakah berpuasa atau tidak berpuasa, dilihat kondisi orang tersebut. Kalau baginya puasa adalah nyaman, sebaiknya berpuasa. Tapi kalau berat baginya puasa, sebaiknya tidak usah berpuasa. Jangan maksakan sampai pingsan-pingsan. Nabi pernah marah dengan orang yang maksakan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sampai pingsan, disiram oleh teman, sampai pingsan. Kenapa? Kenapa dia kok seperti ini? Dia berpuasa ya Rasulullah. Dalam keadaan bepergian dia lemah lalu berpuasa, bukan sebuah kebaikan. Lalu Nabi mengucapkan satu hadis yang sangat masyhur dalam kalangan ahli nahwu yang disebut dengan bahasa himyariyah, laisa minal birri as-shaumu fis safari, yang dalam bahasa himyariyah laisa minim birim shaumu fim safari, alif lam diganti mim, bukan sebuah kebaikan kalau orang berpuasa di dalam bepergian. Laisa minim birim shaumu mirim laisa minim birim shaumu fim safari, bukan sebuah kebaikan bagi orang yang bepergian kok puasa lalu keberatan dengan itu, bukan kebaikan. Buka saja kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu an tu'ta azaimuhu kama yuhibbu an tu'ta inna yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kalau ada kemurahan-kemurahan, kalau merasa berat, ambil itu semuanya. Enggak apa-apa. Tapi kalau Anda berpuasa enteng, ringan, berpuasalah. Baik, selesai. 9 sudah jelas. Maka dari itu, Ibu, kalau tiba-tiba ada punya tamu dari Surabaya, orang Ibu orang Cirebon, tamu dari Surabaya, berapa hari di sini, Pak Om? Oh, 8 hari. Oh, 8 hari langsung jadi mukim. Harus berpuasa. 6 hari harus mukim, berarti puasa. Oh, saya 3 hari saja di sini. Oh ya, kalau 3 hari berarti kamu musafir. Sekarang ditawarkan, wahai tamuku yang mulia, kamu mau puasa tidak? Kalau kamu mau puasa, nanti saya bangunin sahur. Kalau tidak, besok saya buatin sarapan. Selesai. Jangan dipaksa, karena mungkin dia akan melakukan perjalanan jauh. Ini hakikat tidak boleh ditutup-tutupi. Maka ini akan, tapi ingat, bagi orang yang berkewajiban yang bukan dari 9 orang tadi, kok tidak berpuasa, awas hukumannya besar di hadapan Allah. Satu puasa Ramadan yang ditinggalkannya tidak bisa dikodok oleh di luar Ramadan biar untuk berhidup. Artinya dosanya gede. Yang bisa menutup adalah istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian Allah menerimanya. Kalau tidak, na'udzubillah, hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ayo kita kembali. Memohon kepada Allah, Ramadan ini harus lebih maksimal, lebih istimewa. Dan berbuat baiklah di Ramadan dengan banyak. Kemudian juga dari 9 tadi, kita rentet kembali ke dari atas. Mana yang wajib kita qadha'? Siapa yang wajib mengqadha' dari anak-anak sampai ke bawah tadi? Dan siapa yang wajib bayar fidyah? Ada mengqadha', qadha' itu ada satu bayar satu. Enggak ada satu bayar dua, itu enggak ada. Allah itu maha pemurah. Kalau Anda utang satu bayar satu. Utang satu hari bayar satu hari. Enggak ada bayar dua hari. Kemudian bayar fidyah itu adalah satu hari puasa diganti dengan beras, makanan pokokmu. Yang biasa kamu bayar untuk zakat fitrah. Sehari puasa yang engkau tinggalkan diganti dengan fidyah, yaitu satu mud atau 6,7 on. Nah, siapa yang wajib mengqadha dan siapa yang wajib bayar fidyah? Ini harus ada rinciannya. Bukan semua orang yang berbuka puasa harus berqadha, bukan semua orang yang tidak berpuasa harus bayar fidyah, enggak ada ilmunya. Maka dari 9 orang ini harus kita rinci. Anak kecil. Anak kecil kalau sudah dewasa tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah. Kan begitu kenyataannya. Ibu pernah disuruh untuk bayar qadha? Bayar fidyah? Nak, kamu balikmu umur 11 tahun, berarti 11 tahun kamu tidak berpuasa. Qadha deh, ada enggak? Bayar fidyah, enggak ada. Jelas ya, anak kecil kalau sudah dewasa, enggak pakai qadha, enggak pakai fidyah. Baik, orang gila sama. Biarpun nanti dibedakan antara gila disengaja dan sebagainya. InsyaAllah enggak ada orang gila dengan sengaja itu. Itu hanya pembahasan para ahli fikih untuk kita sisihkan masalah itu. Orang gila. Orang gila kalau sudah sadar, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Karena orang gila. Namanya orang gila itu bukan kemauan dia. Siapa mau gila? Baik. Tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Orang sakit ada dua. Orang sakit yang ada harapan sembuh. Kalau ada harapan sembuh, berarti dia harus mengqadha, tidak pakai fidyah. Ya, karena ada harapan tapi kalau ada dokter, waduh, sabar wahai para keluarga. Sakitnya tidak ada harapan sembuh. Karena tidak ada harapan sembuh, bisa mengqadha tidak? Tidak, karena tidak bisa harapan untuk mengqadha, maka bayar fit. Harus bedakan ini. Cara membedakannya pun harus dengan faham, bukan dengan hafalan. Kalau dengan hafalan ketuker nanti. Nah, ini jangan faham, karena orang yang penyakitnya kata dokter tidak ada harapan sembuh, berarti tidak ada harapan untuk mengqadha. Karena tidak ada harapan mengqadha, maka dia bayar apa? Fidyah, selesai. Orang tua ini bakal ada harapan kembali muda atau tidak? Enggak ada, mbah, nanti tolong mbah diqadha kalau mbah balik muda. Ada enggak? Enggak ada. Berarti tua tidak kembali lagi. Berarti tidak ada harapan untuk mengqadha. Berarti pakai apa? Fidyah, jelas. Maka orang tua bayar fidyah. Paham nih, kalau enggak paham repot nanti ilmunya. Orang haid dan nifas, mafhum, jelas. Ibu-ibu yang pernah haid, qadha apa fidyah? Qadha, enggak ada fidyah di situ. Enggak ada fidyah. Fidyah itu karena ibu bandel. sudah kasih kesempatan enggak mau kodok masa Ramadan lagi. Ini karena bandel nih fidyahnya, bukan karena meninggalkan puasa. Karena ibu bandel, misalnya ibu yang puasa Ramadan yang lalu ada utang 6 hari. Ya kan? Karena haid. Tatanya Syawal, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, enggak mau kodok. Padahal ibu enggak sakit, enggak hamil, enggak menyusui, nyantai, malas masuk Ramadan lagi. Tetap utangnya harus bayar 6. Tapi karena ibu teledor dosa dan ibu kena fidyah 6 kali. Karena nah fidyahnya karena apa? Masuk Ramadan belum membayar dan ibu tidak punya udzur sepanjang setahun ini. Ini babnya lain, jangan dimasukkan ke sini. Orang sering salah paham di sini. Jadi aslinya orang haid dan nifas hanya wajib qadha, enggak ada fidyah. Menyusui dan orang hamil sederhana untuk pemahamannya. Kalau ada orang hamil, kalau orang tersebut khawatir akan dirinya, dirinya berarti engkau membatalkan puasa karena dirimu, dan puasa adalah engkau yang melakukan. Asalkan ini ada sangkut pautnya dengan dirimu, maka katailah nanti kamu wajib mengqadha saja karena urusannya dengan dirimu sendiri. Tapi ini satu ibu yang kuat. Oh, kalau saya sih enggak ada masalah, cuman kasihan bayi saya. Bayinya itu bukan dirimu, bayi itu orang lain. Makanya kalau dia membatalkan puasa karena orang lain, maka kalau membatalkan puasa karena orang lain, maka katailah dia wajib mengqadha karena membatalkan puasa, kemudian udurnya karena orang lain, maka dia kena fidyah. Bayar dua, qadha sama fidyah. Ini nanti kalau dijabarkan macam-macam, Ibu, ada orang misalnya ada nolong. Ada orang kecebur sungai, saya lagi puasa, nolong orang lah. Maka kena fidyah sama qadha. Ini masalah penjabaran, nanti jangan dibawa kemana-mana dulu. Ini ringkes dulu dipahami. Jadi, apa tadi? Orang hamil, kalau dia khawatir akan dirinya sendiri, maka cukup qadha saja. Tapi kalau dia tidak khawatir akan dirinya, saya mah nyantai, cuma takut bayi saya nanti kurang gizi. Maka dia kena qadha plus fidyah. Karena dia berbuka bukan karena untuk dirinya, karena untuk nolong orang lain. Baik. Orang bepergian adalah diqadha, tidak pakai fidyah. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, hadirin juga para pemirsa Al-Bajar TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang bertanya. Akan memberikan kesempatan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Teddy Setiadi dari Palimanan. Assalamualaikum Buya, saya ingin bertanya. Jadi pertanyaannya titipan dari teman. Jadi teman saya ini seorang mu'alaf. Alhamdulillah semua keluarganya udah muslim, kecuali ibunya. Kemudian dia bertanya, apakah saya boleh mendoakan ibunya saya? Apa itu? Apakah saya boleh mendoakan ibu saya? Mendoakan. Ibu belum muslim? Belum. Itu saat hidup maupun setelah meninggal. Baik. Dan apakah doanya dikabul? Kemudian ketika ibu saya ini sudah meninggal, bagaimana cara saya berbakti kepada beliau? Baik. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jamaah ibu-ibu, satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Buya. Ini mengenai bacaan La ilaha illallah. Untuk yang meninggal, mau meninggal dan yang tidur. Kalau mau meninggal, kalau baca La ilaha illallah kan insya Allah teh masuk ke surga. Nah sekarang kalau kayak derajatnya Buya, wallahu alam bisawab, itu kan insya Allah Buya kan orang soleh, orang baik dan lain-lain. Itu kan La ilaha illallahnya itu pada saat, maaf ya semua orang akan meninggal termasuk Buya. Nah pada saat baca La ilaha illallah pada saat mau gak ada itu kan insya Allah nyampe gitu. La ilaha illallah gitu. Karena insya Allah kan orang soleh ya. Nah sekarang kan tidak semua orang itu seperti Buya, termasuk saya mungkin banyak dosa, semoga Allah mengampuni. Nah khawatirnya teh gini Buya, pada saat La ilaha illallah, cuma la ilaha illallahnya belum, udah keburu ini gitu. Nah ujubillah min dalik gitu ya. Terus sekarang itu yang mau meninggal, apakah sebaiknya bacanya? Ada yang ngasih tahu saya sebaiknya bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takutnya nanti na'udzubillah minhu gak sampai, katanya gitu. Itu benar gak Bu ya? Terus pada saat mau tidur, kan tadi kan mau meninggal sama mau tidur, mau tidur. Saya teh kalau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu khawatir tuh na'udzubillah minhu, baru la ilah, belum nyampe ha illallah sudah keburu tidur. Jadi pada saat mau tidur, kalau belum ngantuk banget baru bisa berani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau udah mata itu udah ngantuk banget, ya diganti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khawatir karena saya itu kan Allahu Akbar ya, belum seperti Buya gitu yang insya Allah Buya itu dosanya tipis dan insya Allah diampunin Allah gitu. Mudah-mudahan saya juga diampunin Allah ya Allah. Gitu Buya, terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang mu'allaf yang harus diketahui oleh penanya yang beliau adalah seorang mu'allaf. Mu'allaf itu adalah ajib. Kekafiran itu adalah dosa yang sangat besar. Akan tapi sebesar apapun dosa itu, cukup menjadi seorang mu'allaf terhapus semuanya dosa gede itu. Selesai. Ada seorang anak punya bapak mu'allaf, bangga. Mu'allaf, ajib. Karena apa? Iman di situ. Sehingga dosa kekafiran luar biasa. Dosa kafir adalah dosa yang paling besar. Akan tapi kalau sudah menjadi seorang mu'allaf, menjadi seorang muslim, al-islam yajubbu maqablah, Islam itu akan memangkas dosa apapun yang pernah dilakukan pada masa lalu yang dihapus oleh Allah karena begitu besarnya iman. Maka bersyukurlah siapapun. Makanya ketahuilah, beliau adalah sangat sedikit dosanya karena mu'allaf. Kita yang Islam dari kecil, mulai dari balik sudah dihitung rekening dosa, rekening amal, jalan semuanya. Makanya harus banyak mohon ampun kita kepada Allah. Beliau adalah dosanya sangat sedikit dan katanya sudah keluarganya pada masa Islam tinggal ibundanya saja. Bagaimana mendoakan ibunda? Mendoakan ibunda yang masih hidup adalah diperkenankan, tapi doa hidayah. Dan itu yang paling beliau butuhkan, bukan pikiriman uang, bukan doa yang lainnya. Doa hidayah. Hendaknya kita mendoakan mereka. Dan kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada beliau-beliau. Wa in jahadaka ala an tusyriku ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau seandainya mereka mengajakmu untuk melakukan keharaman, itu yang tidak boleh. Tetap berbuat baik, bahkan kebaikan kita melebihi daripada saudara kita mungkin yang belum beriman. Karena apa? Dengan kebaikan ini semoga mereka akan, beliau akan sadar dan sebagainya. Tetap kita punya kewajiban memperlakukan sebagai seorang ibu. Biarpun dia tidak sholat, jangan gara-gara kita sok beriman, marah-marah, dan bukan itu akhlak yang baik. Tetap kita lemah lembut, tidak boleh mengangkat suara kepada mereka. Tetap kita layani mereka, beliau, terus sampai kapan? Sampai saya mati atau dia mati, gitu. Sampai Anda meninggal atau dia. Kalau dia tidak mendapat hidayah, Anda sudah melaksanakan kewajiban untuk berbuat baik kepada ibunda, biarpun dia berbeda agama. Lihat indahnya Islam. Kalau dia berusaha untuk menjadikan kau keluar dari iman, tidak boleh patuh. Adapun mendoakan setelah meninggal tidak diperkenankan. Karena doa kebaikan tidak akan sampai kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Tapi ziarah kubur tetap dianjurkan. Fa innaha tudzakkirukumul akhirata. Ziarah kubur untuk ibrah agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Boleh ziarah kubur kepada orang tua yang kafir diperkenankan. Nabi pernah ada satu seorang laki-laki pengen minta, ya Rasulullah, bolehkah aku mendoakan bapak ibuku yang kafir? Tidak. Ziarah, silakan ziarah. Boleh menziarahi bapak ibunya yang kafir. Jadi, tapi mendoakan setelah meninggal dunia tidak diperkenankan. Karena apa? Tidak akan sampai kepada mereka kebaikan seperti apapun. Dan Anda tidak, misalnya memang ada satu ternyuh nama seorang ibu. Menangis karena, ya Allah, ibuku mati dalam keadaan kafir misalnya. Ada ternyuh tangis. Sebenarnya tangis adalah tangis iman. Engkau merindukan kebaikan untuk orang tersebut. Jangan merasa, ada Nabi sendiri dengan namanya Abu Lahab. Adalah orang dekat dengan Nabi SAW, pamannya Nabi, Abu Lahab. Adalah kafir. Tapi jangan dibawa Abu Talib, ya Abu Talib adalah mati dalam keadaan diberi Allah keimanan di dalam hatinya. Abu Lahab yang jelas disebut dalam Al-Quran, adalah kerabat dekat Nabi SAW. Bahkan yang pernah bergembira di saat kelahiran Nabi SAW, tidak bisa masuk Islam. Baik, ini jadi cukup Anda mendoakan di saat waktu hidup dengan doa hidayah. Kalau sudah meninggal dunia, pelajaran buat anak. Dan bersyukurilah kalau Anda sudah menjadi ahli iman. Dan berlakulah baik kepada ibunda jika masih ada, melebihi daripada orang lain. Anda harus lebih istimewa. Dari situlah hidayah akan dikirim oleh Allah dengan akhlakul karimah. Al-haq, kebenaran dibawa oleh Rasulullah. Tapi ingat, Nabi Muhammad di saat menghadirkan al-haq, kebenaran tidak mentah, tidak begini. Al-haq yang dibawa oleh Nabi dibungkus dengan akhlakul karimah. Kebenaran kalau disodorkan begitu saja, lihat, orang susah nerimanya. Akan tapi Nabi, inna mabu'ithu liutami makarimal akhlak. Inna mabu'ithu mu'alliman. Nabi disuruh untuk mengajar. Nabi disuruh juga untuk berakhlak yang mulia. Sehingga kebenaran dibawa oleh Nabi dibungkus dengan akhlakul karimah. Sehingga mudah diterima oleh siapa saja. Maka sampaikan hak dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Maka nanti akan mudah diterima oleh siapa saja. Ada pertanyaan ibu. Pungkasan itu hakikatnya. Biarpun orang kelihatannya ahli ibadah dari awal, nilainya adalah di pungkasannya. Semoga kita menjadi ahli husnul khatimah. Kalau sudah bicara pungkasan, tidak boleh ada orang yang sombong. Biarpun otaknya orang ahli ibadah, orang alim dan sebagainya, belum tentu pungkasanmu adalah baik. Tidak ada jaminan. Tidak ada yang tahu di masa pungkasannya. Akan tapi mari kita selalu mohon kepada Allah. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Cuman Allah juga, Rasulullah memberikan tanda-tanda. Al-mar'u ma ta'ala ma'asyaleh. Orang itu kalau mati ya sesuai dengan kebiasaannya dulu. Kalau orang baik, ya matinya insya Allah dalam keadaan baik. Dan jalan kita sudah dijelaskan, ini jalan menuju surga, jalan neraka. Kalau engkau meniti jalan neraka, matimu jadi neraka. Kalau engkau berada jalan kebaikan, insya Allah seperti itu. Cuman kita tidak boleh menfonis. Kalau orang ini pasti neraka, enggak bisa. Bisa saja orang ahli maksiat menjelang kematiannya, diangkat oleh Allah dan diberi kesadaran, tobat atau bisa mengucapkan, la ilaha illallah. Nah ini adalah masalah mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Orang kalau meninggal dunia, kalau kita bisa talqin mengucapkan la ilaha illallah, talqinlah la ilaha illallah, setelah itu diam. Biar akhir kalimat yang diucapkan adalah la ilaha, kecuali diucapi, kecuali diselai dengan kalimat lain yang sifatnya duniawi, diingatkan lagi dengan la ilaha illallah. Kalau mereka berat, cukup ingatkan dengan Allah, Allah, Allah. Kalau kita melihat orang mengucapkan la ilaha, kok buru mati, kecailah Allahnya sudah di dalam batinnya, jangan suudon kepada manusia. La ilaha, kalimat isyarat dengan tangan yang menunjukkan maha tunggal Allah, ilaha, dicabut nyawanya. Allahnya ada di dalam hatinya sudah. Enggak usah suudon sama orang. Kalau Anda tertidur, la ilaha, kok tertidur, berarti sama Allahnya di dalam batin. Indah Anda berzikir, karena Anda mengimani Allah, bukan Anda mengimani tidak ada Allah. Hanya tidak sempurna dalam ucapanmu, kecuali dalam keyakinan, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ngono kafir ya. La ilaha illallah. Cuman illallah yang belum diucapkan. Ini tidak terlalu. Sebab yang penting sekarang mempersiapkan gimana kita mati husnul khotimah. Gimana? Sekarang istiqomah. Jadilah saat ini ahli la illallah. Kumpul dengan ahli la illallah. Jadikan perilakumu perilakumu ahli la illallah. Jadikan bisnismu bisnis ahli la illallah. Jadikan omonganmu omongannya ahli la illallah. Jadikan semua kehidupanmu adalah bersama ahli la illallah. Maka tidak usah bingung nanti. Biarpun seolah-olah lidahmu tidak berucap la illallah, maka ketahuilah nanti insyaallah bersama ahli la ilaha illallah. Kita perlu husnudzon sama orang, tapi kalau untuk dirinya sendiri awas, kita harus mencurigai diri kita. Sampai suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal dikisahkan. Imam Ahmad pernah mengalami satu kritis yang luar biasa sehingga ditalkin oleh sahabat-sahabatnya. Suruh mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah. La. Ngomong tidak. Bagaimana Imam Ahmad ditalkin la ilallah, maka ini pendidikan agar tidak suudon kepada siapapun. Ditalkin mengucapkan kalimat tayyibah la ilallah, Imam Ahmad mengatakan la. Belum, la. Akhirnya Imam Ahmad diberi oleh Allah siuman, sadar kembali, lalu ditanya oleh sahabatnya, Imam Ahmad, kami talkin mengucapkan la ilallah, kenapa kok? Kamu tidak mengucapkan, malah mengatakan la. Aku tidak ngomong denganmu. Ada setan tadi ada di hadapanku dan berkata, Ahmad hebat kau. Mulai dari dulu aku ingin menjerumuskanmu. Kamu tidak bisa saya jerumuskan. Hah, hebat kau Ahmad. Tidak. Kau masih akan menjerumuskan saat ini. Tidak. Saya tidak percaya dengan sanjunganmu. Tidak. Saya ngomong dengan iblis, bukan denganmu. Iblis itu mau mati pun masih akan menyusup kepada kita. Menyanjung Ahmad, hebat kau. Kau pembela akidah ahli sunnah wal jamaah. Kamu akan aku jerumuskan. Ternyata hebat kau lolos. Sekarang kau mati dalam keadaan iman. Imam Ahmad mengatakan tidak. Godaanmu sampai hari ini pun masih ada. Tidak. Aku tidak percaya dengan sanjunganmu. Enggak. Nah, Imam Ahmad ngomong dengan iblis. Jadi kita tidak ngerti. Makanya jangan menuduh orang dengan bentuk-bentuk kekafiran. Kalau sudah dia orang mukmin muslim, Bahkan kadang-kadang mengucapkan la ilallah menjadi sebuah riya. Sampai suatu ketika ada seorang mati dalam keadaan husnul khatimah dilihat di ahli surga. Ternyata dia menahan di lidahnya untuk mengucapkan la ilallah, takut dia pamer di hadapan orang mengucapkan la ilallah, ditutup mulutnya. Di dalam hatinya saya mengucapkan la ilallah. Sampai tangannya mengucapkan la ilallah, gerakkan tanganmu, kata setan. Tunjukkan kepada orang kalau kamu ahli la ilallah, angkat tanganmu. Ditahan tangannya. Setan masih menggoda di saat kita mau mati. Sudahlah, kamu jangan mikir itu ibaratnya. Kalau duduk untuk diri kita, kita jaga. Jangan sampai kita masuk bab riya ikut setan. Hanya karena Allah. Adapun matinya nanti sudah ketemu masing-masing. Semoga kita mati dalam husnul khatimah. Selesai. Makanya jangan suudzon kepada orang meninggal dunia. Jangan prasangka buruk. Akan tapi kalau pengen kita waspada dengan diri kita sendiri. Oh, setan membimbing. Hei, kamu ini orang Islam hebat. Kamu ustaz. Ayo ucapkan la ilallah. Yang membimbing iblis. Biar semua orang tahu kalau kamu ahli iman. Iblis yang membimbing. Akan tapi semuanya akan berjalan dengan aman insyaAllah. Yang penting dalam masa hidup kita, kita jaga dengan ikhlas, tulus karena Allah. Beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Ini ahli riya terus. Sampai mati pun menjadi ahli riya. Sampai dia mengucapkan la ilallah pun agar pengen didengar oleh orang. La ilaha illallah, setan bisiki, hey, orang pada lihat nih, jadi saksi, dicatat sejarah kamu nanti. Sampai sebagian salimah, tidak, saya tidak mau mengikuti omongan setan. Baik, ini saja insyaAllah. Jadi ibu, bapak, yang penting saat ini kita berjalan di jalannya ahli la ilallah, usahamu usahanya ahli la ilallah, maka nanti insyaAllah mati, kita bersama ahli la ilaha illallah. Allahu a'lam bisawab. Baik Buya, ada pertanyaan tertulis dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, bagaimana tindakan yang baik yang harus kita ambil apabila mendapati serpihan Al-Quran, juz amma ikra yang berceceran karena sobek-sobek. Ada yang menyarankan dibakar, ada yang menyarankan dihanyutkan untuk kehati-hatian agar tidak terinjak-injak. Terima kasih Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Semua kalimat-kalimat mulia, ada yang di itu kalimat Al-Quran, nama-nama Nabi dan seterusnya, adalah harus dimuliakan, jangan dihinakan. Jika kita menemukan robekan-robekan Al-Quran atau Al-Quran yang sudah usang, kertasnya sudah lama, selagi masih bisa digunakan, maka dirapikan lagi, dijilid untuk bisa dibaca, digunakan. Adapun di saat ini tidak bisa digunakan, maka ada contohnya, yaitu pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, khawatir ada Quran-Quran, ada kalimat Quran-Quran yang dipalsukan dan sebagainya, maka Quran waktu itu hanya Quran Mushaf Uthmani saja yang dikukuhkan oleh Sayyidina Uthman. Maka semua mushaf yang dimiliki oleh semua orang harus dibakar. Maka di sini para ulama memberikan pemahaman harus ada hujahnya ini loh. Jadi kalau memang Quran itu tidak bisa dirawat, malah nanti berceceran, nunnya adalah nun huruf Al-Quran, alifnya alif Al-Quran. Kalau kita injak, kita menginjak Al-Quran, maka saat itu dibakar dan tidak usah dimakan. Ini anak-anak anger dimakan dari mana itu? Pengen cepat hafal Quran, Quran dibakar diminum, enggak minum air seger ya. Jadi dibakar, ada contohnya pernah dilakukan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Tapi kalau membakar Quran yang benar, khawatir ada kemunafikan di dalam hatinya. Ini Quran yang dia bisa dijaga, takut berantakan, takut diinjak, maka hormuliakan dengan dibakar kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Allah alam bisawab. Baik Buya, kita terhubung bersama para pendengar kita. Baik, kita sapa dulu ada siapa? Assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa? Assalamualaikum. Nampaknya terputus Buya. Baik Buya, untuk selanjutnya kita bacakan juga pertanyaan tertulis Buya. Kita bacakan Buya sebelum ke pertanyaan dari telepon. Ada pertanyaan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Lisa dari Cirebon. Pertanyaannya, jika saya mempunyai suami dan suami saya menyuruh saya memakai cadar, akan tetapi pesan orang tua saya bahwa saya tidak boleh memakai cadar, apa yang harus saya lakukan Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, kepatuhan suami adalah luar biasa. Sesuatu yang katanya mubah, kalau sudah suami yang memerintahkan menjadi wajib. Apalagi sesuatu yang sunnah, kalau sudah menjadi perintah suami menjadi wajib. Maka seorang istri wajib mematuhi perintah suami. Sesuatu yang mula-mula mubah, istriku yang cantik soleh, duduklah kau di kursi itu. Duduk di kursi hukumnya mubah, jangan banyak bantah, duduklah di kursi. Karena mungkin dia ingin melihat kecantikanmu. Jangan, wah enggak mau, wah haram membantahnya. Apalagi itu adalah urusan sunnah pakai cadar. Tapi sisi lain, wahai para suami, jika engkau ingin menyuruh kepada siapapun dari anggota keluargamu, jangan engkau menyuruh beragama sesuai dengan cara beragamamu, kecuali dengan cara yang halus, indah. Jangan sampai terbebani mereka. Urusan cadar adalah urusan khilaf di antara para ulama. Memang jumhur ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan hukum cadar adalah wajib. Tidak kita pungkiri masalah fikih. Menurut pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i, dan itu jumhur ulama, mengatakan bahasanya wanita menutup wajah adalah wajib. Akan di situ ada kemudahan bahasanya di dalam madhab Imam Syafi'i, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Akan tapi ini masih syar'i, berputar antara wajib dengan sunnah. Jangan percaya dengan sebagian orang yang ngaco itu mengatakan cadar adalah tradisi Arab, enggak ada hubungannya dengan syariat. Ini adalah orang yang sakit dalam hati dan pemikirannya. Cadar adalah syar'i antara sunnah dan wajib. Selagi berputar-putar antara sunnah dengan wajib, kalau Anda ingin membawa orang untuk melakukan sesuatu tersebut, maka hendaknya tidak bisa dengan paksaan atau dengan kekerasan. Apalagi dengan ancaman cerai. Satu seorang istri datang ke sini, suaminya ngomong, kalau kamu tidak pakai cadar akan aku cerai. Hei, suami model apa kamu ini? Urusan begitu harus sampai urusan cerai dan cerai. Kamu himbo, jadikan istrimu itu menggunakan itu sama dengan suka-suka, dengan senang hati, itu kehebatanmu. Agama tidak dengan paksa, apalagi untuk menjalankan suatu yang menurut para ulama adalah sunnah, bukan wajib sebagian ulama. Maka suami tidak boleh melakukan ketidaknyamanan kepada istrinya. Termasuk kadang-kadang begitu semangatnya seorang suami atau seorang istri mengadu kepada Buya, suami saya enggak pernah bangun malam, setiap saya ribut saya bangun. Loh, ibu nyuruh bangun malam sampai ribut ini gimana kisahnya? Bangun malam sunnah. Himbo, cara bangunnya salah. Ibu bangunnya digebuk kakinya, coba digigit telinganya. Ini kan caranya salah ini. Jadi kadang-kadang kita memaksa pasangan kita untuk melakukan kesunahan seperti melakukan kewajiban. Ini beda. Himbo dalam kesunahan tetap sunnah, tidak berubah jadi wajib. Kalau bangunkan malam tentu dengan keindahan, diajak diskusi yang baik dulu. Ingat, keindahan itu tidak boleh. Kalau wajib ya. Akan tapi sang suami tersebut harus tahu masalah hukum cadar. Hukum cadar karena sebagian wanita berat untuk melakukan ini semua. Kalau ada seorang wanita pakai cadar, kemuliaan dan disanjung oleh Allah dan Rasulnya karena lebih terjaga bagi mereka. Tapi pun demikian tidak boleh kita sombong dengan cadar atau dengan ada sebagian yang sombong. Bahkan yang mengingkari cadar pun kadang-kadang sombong. Enggak perlu cadaran, biarpun cadaran tapi ngomongnya nyelkit. Lah ini enggak perlu ente ngomong gitu. Kita doakan semoga karena dia sudah bercadar semoga tidak nyelkit, kan tinggal enak begitu. Kadang-kadang kita karena dengki, ada orang cadaran, cadaran buang apaan tuh. Lebih baik tidak cadar tapi hatinya baik, oh kurang ajar gitu. Sama orang cadar pun ternyata di saat sudah bercadar tidak boleh merendahkan orang-orang yang lain. Ini menjalankan syariat, ini menutup aurat. Tidak perlu mencaci, wah ustaz apaan istri yang gak pakai cadar ini. Ini bermasalah juga. Cadar adalah ini, seperti itu. Jadi mohon kepada para suami jika Anda ingin menghimbau istri Anda, selagi itu adalah masalah-masalah semacam itu, jangan sampai menjadi tidak nyaman di dalam rumah tangganya. Kalau ternyata sang istri tersebut bapaknya tidak mau, maka kalau seandainya istri merasa nyaman bercadar, maka pilihannya adalah patuh kepada suami. Kalau nyaman bercadar, kalau tidak, ketahuilah ada sesuatu yang tidak baik. Mematuh kepada suaminya kok gak mau su, kenapa sih? Memang kita harus adil dalam memberikan pendidikan. Suami jangan memaksa. Suami jangan menjadikan tidak nyaman. Tapi istri kau pakai cadar, kan maksudnya apa? Istriku kau adalah untukku misalnya. Akan tapi ada sebuah kemaslahatan. Mungkin seorang wanita kadang harus tidak pakai cadar untuk bisa masuk wilayah-wilayah tertentu dalam berdakwah supaya tidak mengagetkan sebagian orang. Karena tidak semua orang bisa menerima orang yang bercadar. Selagi masih dalam irama, ini sudah syar'i, sudahlah. Ini sudah syar'i menutup dengan semacam syar'i. Pokoknya sampai di rumah jangan dilepas itu saja sudah. Alhamdulillah kau pakai cadar. Ini sudah syukur insyaAllah ya. Kalau mau pakai cadar, alhamdulillah sebuah kemuliaan dan Allah akan mengangkat siapapun yang niatnya baik. Tapi ingat, hei orang yang tidak bercadar, jangan merendahkan yang bercadar. Hei yang bercadar, jangan merendahkan yang tidak bercadar. Semua ini telah menjalankan syariat Nabi SAW. Allahu a'lam bisawab. Baik, jangan lupa majelis muslimah sore ini dengan Umi di Masjid Syiarul Islam Kuningan, kalau semalam dengan kami, sekarang dengan Umi di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Kemudian program majelis ilmu yang ada di pondok nanti akan direlay di Al-Bahjah TV dan semua radioku, dan juga dibuka untuk umum di 3 waktu, yaitu pagi jam 5 pagi habis sholat subuh, kemudian waktu duha jam 10.30 sampai menjelang duhur, kemudian seperti biasa jam 4 sore dimulai sampai jam 5 sore. Pendaftaran santri tahfidz segera, termasuk untuk SD sudah selesai, SMP pernah kita tutup karena sudah penuh, sekarang dibuka kelas baru lagi. Yang ingin mendaftarkan anaknya di SMP di sini dipersilakan, karena ada kesepakatan dari majelis sekolah untuk membuka kelas baru lagi. SMA-ku juga dibuka. Dan jangan lupa untuk bisa bergabung secara serius di majelis ini, dan untuk mohon doa ibu, bapak, mohon doa secara serius bahwasanya kita membeli tanah di sebelah kita, insya Allah semoga Allah mengirim ahli surga. Ahli surga yang benar-benar membantu, karena Allah bisa menyelesaikan pembayaran tanah di sebelah ini. Kita butuh dana 2,5 M setengah, 2.550.000.000, karena untuk pelebaran pondok pesantren. Dan alhamdulillah, ketahuilah luasnya adalah tidak luas, 3.500-an meter, akan tapi ketahuilah niat, tidak ada yang mahal kalau urusan dengan Allah, tidak ada yang berat kalau sudah urusannya dengan Allah. Maka bertakwalah, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, ingat Allah, lihat, insya Allah seberapapun yang kita berikan akan dicatat oleh Allah. Dan ingat, setiap kali mengadu kami kepada ibu-ibu untuk minta kepada Allah, ada jawaban nanti. Tolong yang serius mintanya, ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan tanah ini. Ahli surga. Berarti sudah pengalaman, berarti miliaran tanah ini dibeli, ternyata begitu saja, mudah. Bahkan banyak orang sudah ketinggalan, mau bayar sudah dibayari sama orang lain, sudah sering. Karena hamba Allah subhanallah, banyak hamba-hamba yang ikhlas, orang-orang baik. Mudah, orang baik. Dan lihat aja setelah ini, lihat ketulusan ibu berdoa. Setelah ini lihat ada jawaban, Buya saya begini, begini, begini, begini, beres. Dalam Ramadan pun belum sampai Ramadan selesai, sudah beres insyaallah. Nah, insyaallah. Baik, ini saja kami sampaikan, ini untuk pembangunan, untuk pembelian tanah. Dan pembangunan ini tetap berjalan juga, insyaallah semoga Allah mengirim untuk yang bisa menyelesaikan dak tingkat 2 dan ketiganya. 3 sampai 4 insyaallah. Baik, ini saja insyaallah. Dan kamar mandi, jangan lupa, kamar mandi, setiap kamar mandi kami lelang 2 juta setengah sampai 3 juta. Kita akan membuat 100 kamar mandi. Yang kelas kamar mandi, yang kelas bangun tanah, semuanya adalah sama di hadapan Allah dan Rasulnya. Semuanya perjuangan di pondok ini insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tukhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia muliakan kami dengan Al-Qur'an, rindukan kami kepada Al-Qur'an, cintakan kami kepada Al-Qur'an, fahamkan kami isi Al-Qur'an, mudahkan kami mengamalkan Al-Qur'an, jadikan akhlak kami adalah akhlak Al-Qur'an, dan kumpulkan kami kelak-kelak di surga bersama ahli Qur'an dan orang yang akhlaknya Qur'an, kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berkumpul di sini ya Allah, jaga hati kami ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari dendam dan dengki benci, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan di antara kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang ya Allah zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka, jangan kau hukum mereka ya Allah. Berikan kepada mereka pengampunanmu dan berikan kepada mereka kesadaran. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan engkau maha tahu siapa yang datang ke tempat ini, yang mendengar acara ini, yang menyaksikan acara ini. Engkau maha tahu, jadikan mereka semua adalah ahli-ahli surgamu. Dan kami mohon ya Allah, perjuangan ya Allah, perjuangan panjang ini ya Allah, hanya denganmu dan kekuatan darimu ya Allah, kami akan mampu berjuang ya Allah. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami mengabdi, kepada kamulah kami ya Allah beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan sungguh kami tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali dengan bantuan darimu. Maka kami mohon kirimkan bantuan kepada hati-hati kami ya Allah, bantuan kepada hati kami untuk mudah melakukan kebaikan, sehingga jika ada orang kaya yang ada di tempat ini, jadikan mereka orang kaya ahli surga. Jika yang ada di sini adalah pejabat, jadikan mereka pejabat yang hatinya kenal denganmu, pejabat ahli surga yang bisa berbuat dengan jabatannya untuk kebaikan, yang bisa berbuat dengan hartanya untuk kemuliaan. Dan yang fakir yang ada di sini, berikan kecukupan ya Allah, dan jadikan hatinya denganmu ya Allah, bukan dengan dunia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka segala kebaikan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan ya Allah, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami ya Allah mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan rezeki mereka. Dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan berikan kepada kami keistiqomahan di majlis ini, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, yang belum menikah kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.